yang menjadi kabar gembira bagi para penuntut ilmu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kefahaman kepada hamba tersebut terhadap agama ini, yaitu kefahaman tentang agama, tentang dinul Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut mengerti tentang agama ini. Untuk bisa faham dan mengerti tentang agama, labudda bitta'allum, harus dengan belajar. Wa talabul ilm, dan menuntut ilmu. Ya. Maka ini kabar gembira bagi para penuntut ilmu, yang mudah-mudahan menjadi motivasi dan penyemangat untuk para penuntut ilmu agar semakin semangat dan bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Ya. Sehingga tidak heran kalau sebagian para ulama mereka pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, ya, kata beliau, la babun wahidun minal ilmi ata'allamuhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, satu bab ilmu, ya, satu bab ilmu yang aku pelajari lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Ini menunjukkan bahwasannya para ulama alaihim rahmatullah betul-betul perhatian dengan ilmu dan mencintai ilmu, ya. Bahkan hidup mereka dihabiskan untuk ini, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, ya. Bahkan sebagian, ya, ada yang sampai tidak sempat melakukan zawaj, ya. Gak sempat menikah, ya. Bukan karena gak suka menikah, bukan, atau benci pernikahan, tidak. Karena tidak ada waktu, saking sibuknya. Nah, sehingga tidak heran kalau karya tulis mereka berjilid-jilid, ya. Sangat banyak karya tulis mereka. Padahal umur mereka pendek, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi menghasilkan karya tulis yang sangat banyak. Yang demikian karena waktu, usia, umur yang Allah berikan kepada mereka digunakan dengan sebaik mungkin, ya. Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk ilmu dan menyebarkan ilmu, ya. Jika sekiranya tidak ada hadis lain tentang keutamaan ilmu kecuali hadis ini, cukup hadis ini menjadi motivasi bagi kita para penuntut ilmu, ya, untuk semangat lagi dalam menuntut ilmu. Nah, jika tidak ada hadis lain kecuali hadis ini, sudah cukup hadis ini, ya, menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Ya. Berarti nikmat besar ya ketika seseorang tahu dan mengerti tentang agama ini. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba ya. Nah, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi dan seterusnya ya. Tidak dikatakan demikian dalam hadis ini. Nah, akan tetapi di dalam hadis ini dikatakan bahwasannya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah fahamkan hamba tersebut tentang agama ini. Maka berbahagia orang-orang yang faham dan mengerti tentang agama ini. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus semangat belajar dan belajar dan belajar, menuntut ilmu ya, sampai akhir hayat kita ya. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ya, untuk berdoa meminta tambahan ilmu ya. Waqul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad ya, berdoalah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan ilmu kepadaku ya. Bukan wahai Rabbku tambahkan harta kepadaku ya, tambahkan ini dan itu dari perkara duniawi, tidak. Tetapi Allah menyuruh nabinya, memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, wa kul Rabbi zidni ilma. Dan masih banyak lagi tentang hadis-hadis yang menunjukkan naam tentang keutamaan ilmu. Nah, kita fokus pada hadis ini dulu. Penjelasan beserta syarahnya. Nah, qala, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, هذا الحديث دليل على عظمة الفقه في الدين. Hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan agungnya al-fiqh fi din, agungnya memahami dan mengerti tentang agama. Alladhi yashmalu usul al-iman wa syara'i al-islam wa haqa'iq al-ihsan wa ma'rifat al-halali wal-haram, yang dimana fikih fid din itu mencakup usul iman, pokok-pokok keimanan, wa syara'i al-islam, dan mencakup juga syariat-syariat Islam, wa haqa'iqul ihsan, dan hakikat-hakikat ihsan, wa ma'rifatul halal wal haram, dan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Fa innad dina yashmalu hadhihi al-umurul hamatal 'idhama kullaha, maka agama ini ya, mencakup semua perkara ini, semua perkara yang penting dan agung ini. Nah, usul iman, ya, pokok-pokok dasar keimanan, syariat-syariat Islam, hakikat-hakikat ihsan, mengetahui yang halal dan yang haram, dan lain-lain. Ad-din mencakup semua perkara yang penting dan agung ini. Fa inna Jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-qawaid wa ajabahu anha. Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasallam ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah-kaidah ini, yaitu tentang iman, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan, dan seterusnya. Wa ajabahu anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pria yang tidak dikenal tadi, yang berpakaian rapi, nah, bersih, ya. Beliau mengatakan hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Sehingga ad-din, ya, mencakup iman, ihsan, iman Islam dan ihsan. Nah, bahkan ini adalah maratib dinul Islam. Tingkatan-tingkatan dinul Islam ada tiga: al-iman, al-Islam, dan al-ihsan. Nah, ini yang dimaksud dengan fikih fiddin di sini. Ya. Mengetahui tentang na'am keimanan, ya, rukun-rukun iman apa saja, ya, kemudian tentang syariat-syariat Islam, ya, rukun-rukun Islam apa saja, ya, dan juga syariat-syariatnya. Demikian pula tentang ihsan, mengetahui halal dan haram dan seterusnya. Ini maksud dengan al-fiqhu fid-din. Al-thaniyah, faedah yang kedua. Amma tasmiyatul fiqhi bi annal ilma bi annahu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil far'iyyati an adillatiha tafsiliyah bil istidlal. Adapun penamaan fikih dengan definisi bahwasanya fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil far'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang cabang, an adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang rinci, bil istidlal, dengan cara istidlal, dengan cara berdalil, ya. Adapun definisi fikih seperti ini, ya, maksudnya fikih itu lebih dikenal dengan istilah fikih toharoh, fikih sholat dan lain sebagainya, pembahasan-pembahasan fikih. Ya. Naam, fa inna hadza innama huwa istilahun khosun. Hanya saja ini adalah istilah yang khusus. Hadithun li ulama'il usulil fiqhiyah. Istilah yang khusus, yang baru, ya, dari para ulama usul fikih, ya, dari para ulama usul fikih, nah, berdasarkan istinbat tentang masalah-masalah fikhiyah, ya, sehingga disebut definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil far'iyyah an adillatiha tafsiliyah bil istidlal. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang cabang dari dalil-dalilnya secara rinci, bil istidlal, dengan cara beristidlal, berdalil. Ya. Adapun istilah fikih yang seperti ini adalah istilah khusus naam bagi para ulama usul fikih. Usul fikih. Fayadkhulu fi madlulihi syar'i 'ala al-ma'na al-'am. Sehingga masuk naam dalam makna syar'i secara umum, ya, masuk padanya ma'rifatu haqa'iqil iman. Masuk dalam kategori fiqh fiddin di sini adalah mengetahui hakikat-hakikat keimanan. Wa ma'rifatu ahkami syara'il Islam, dan mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Wa ma'rifatu sayri was-suluki ila Allah bi ma'rifati maratibil ihsan, dan juga mengetahui ya perilaku atau perangai ya kepada Allah Azza wa Jal, ya bi ma'rifati maratibil ihsan, dengan mengetahui tingkatan-tingkatan ihsan. Faman aradallaha bihi khairan, faman aradallahu bihi khairan ya faqahahu fi hadhil umur, maka barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti, faham dengan pemahaman yang mendalam ya fi hadhil umur, dalam perkara-perkara ini ya, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan ya dan seterusnya, tentang perkara yang halal dan yang haram ya. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam perkara-perkara ini. Faqih yaitu mengetahui secara mendalam dalam perkara-perkara ini. Wa waffaqahu lil 'amali biha, dan Allah berikan taufik dia untuk mengamalkannya. Nah. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala faqihkan dia terhadap perkara-perkara ini, yaitu dalam urusan agama, dan Allah beri taufik untuk dia bisa mengamalkannya. Nah. Dan ini fadilah ya, dari fadilah ilmu. Keutamaan dari keutamaan-keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Maka beruntung mereka yang berilmu kemudian bisa mengamalkan ilmunya. Dia diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Kita lanjut faedah yang ketiga. Dalla mafhumul hadis 'ala anna man a'rada 'anil fiqhi fid din wattahalli bi'ulumihi allati hiya asyraful 'ulum anna Allah ta'ala lam yurid bihi khairan. Mafhum hadis ini ya, makna kebalikan dari hadis ini ya, menunjukkan bahwasannya barang siapa yang dia berpaling dari fikih fiddin dan berpaling dari berhias dengan ilmu, yang ilmu itu adalah asyraful ulum, yang ilmu agama itu adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ya. Barang siapa yang seperti ini, berpaling dari fikih fiddin, dan berpaling dari berhias dengan ilmu agama, yang ilmu agama ini adalah ilmu yang paling mulia, anna Allah ta'ala lam yurid bihi khairan. Maka orang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki padanya kebaikan. Orang yang dia berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari fikih fiddin, gak mau belajar, gak mau mengkaji, ya. Nah, gak mau bertanya, ya. Gak mau mendalami tentang agama ini. Nah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Ya. Dia berpaling dari ilmu. Nah. Bahkan gerah, ya. Nah, dengan penjelasan-penjelasan tentang ilmu agama. Sampai dia mengatakan semakin tahu tentang agama semakin gak bebas katanya. Ya. Nah, semakin tahu yang ini haram, yang itu haram. Nah, ya, jadi seperti sempit dunia baginya. Nah, lebih baik gak belajar lah. Ya. Na'udzubillah. Ini orang yang berpaling dari fikih fiddin, berpaling dari talabul ilmi. Ya. Tidak mau mengkaji ilmu, belajar ilmu. Tidak mau berhias dengan ilmu agama. Ya. Orang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan padanya. Ya. Bagaimana Allah menghendaki kebaikan pada orang seperti ini? Sementara dia bodoh, jahil. Ya. Nah, tidak bisa beribadah dengan baik. Bahkan mungkin karena kejahilannya dia meninggalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Meninggalkan sholat. Ya. Meninggalkan puasa. Meninggalkan ini dan itu dari berbagai macam amal ibadah. Nas'alallah salama wal afiyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Ini menunjukkan mafhum hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan kepadanya, ya, Allah tidak menjadikan dia faham tentang agama ini. Maka jangan sampai seseorang termasuk dari orang yang tidak faham agama, tidak ngerti agama, ya. Maka ini motivasi bagi kita untuk terus thalabul ilmi, belajar, belajar, ya. Nah, terus kita belajar sampai kita meninggal dunia, ya. Karena masih banyak ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji, masih banyak. Sedangkan umur qasirah, pendek, ya. Nah, Al-Quran belum semuanya kita baca penjelasannya, tafsirnya, maknanya, ya. Nah, mungkin baru selesai baca saja, tapi nggak tahu maknanya. Nah, sehingga mungkin masih banyak hukum-hukum yang belum kita ketahui. Ya. Belum lagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Bukhari yang ribuan hadis, Sahih Muslim juga, ya, dan Kutubus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, belum Kutubul Masanid, Musnad Imam Ahmad, ya, Musnad Syafi'i, nah, Musnad Ibnu Abi Syaibah dan lain sebagainya, nah, dari berbagai macam kitab-kitab hadis. Belum lagi syarah-syarah dari kitab-kitab itu. Ini menunjukkan ilmu sangat luas, ya. Sedangkan umur qasirah, umur kita pendek-pendek. Maka terus berusaha untuk thalabul ilmi, belajar mengkaji, mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Dengan kita terus belajar dan mengkaji dan terus. Kemudian waqad jaa hadzal ma'na mantuqan fi riwayati Abi Ya'la. Dan telah datang makna ini, makna bahwasannya orang yang berpaling dari ilmu agama berarti Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Telah datang makna ini secara mantuk dalam riwayat Abu Ya'la. Telah datang makna ini secara lafaz dalam riwayat Abu Ya'la bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yufaqqihhu lam yubalillahu bihi." Nah, barang siapa yang Allah tidak fahamkan dia tentang agama ini, ya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepadanya. Itu berarti Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Barang siapa yang tidak difahamkan oleh Allah tentang agama ini, nah, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan padanya karena Allah tidak peduli kepadanya. Ya. Ini datang dalam riwayat Abu Ya'la secara mantuk. Lafadznya seperti ini. Faedah yang keempat. Al-ulumu syar'iyyatu minal a'malin nafi'ati al-muta'addi naf'uha min hamiliha ila ghairi. Ilmu syar'i, ya, ilmu agama itu termasuk daripada amalan-amalan yang bermanfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan atau yang manfaatnya bisa disalurkan dari pembawanya, dari pembawa ilmu, ila ghairihi, ya, kepada yang lainnya. Jadi ilmu syar'i adalah amalan saleh yang manfaatnya itu, nah, bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, yaitu jika pembawa ilmu tadi mengajarkannya kepada orang lain. Ta'liman au ta'lifan, baik, nah, dia menyampaikannya kepada orang lain. Orang yang berilmu ini menyampaikannya kepada orang lain, ta'liman, secara ta'liman, dengan cara ta'lim, ya, memberikan pengajaran, atau ta'lifan, atau secara ta'lifan, membuat tulisan, karya tulis, yang nanti bisa dibaca oleh orang lain. Au qada'an, atau na'am, secara qada'an, yaitu dia menetapkan keputusan, ya, misalkan hakim. Hakim, dia orang yang berilmu, dia menetapkan keputusan sesuai dengan aturan agama. Au ifta'an, atau melalui fatwa. Nah, jadi ilmu syar'i adalah amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, baik dengan cara taklim atau taklif, karya tulis, ya, atau secara fatwa, ya, dengan cara berfatwa. Fahiya minal a'malil baqiyati ba'da wafati sahibiha. Maka ilmu syar'i termasuk dari amalan yang akan tetap mengalir, ya, setelah pemiliknya meninggal dunia. Nah, itu setelah pemilik ilmu tersebut meninggal dunia. Sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Ya. Pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi ba'dah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, murid-muridnya, nah, dia mengajarkan dan menyebarkan ilmu dari gurunya. Jadi walaupun gurunya telah meninggal dunia, nah, gurunya tetap mendapatkan pahala tersebut, ya, tetap mengalir pahalanya karena sebab ilmunya yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholih yad'ulahu, anak yang sholih yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Yang menjadi syahid adalah ilmu di sini. Ilmu agama, ilmu syar'i, termasuk dari amalan yang tetap mengalir walaupun pemiliknya telah meninggal dunia. Sehingga sebagian para ulama mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu itu hal yang tidak ada bandingannya. Ya. Tidak ada bandingannya dengan amalan-amalan yang lain. Liman sahhat niyyatuhu. Bagi orang yang benar niatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hikmah di sini adalah kefahaman tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memberikan kefahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, diberi kefahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah, faqad utiya khairun kathira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Perhatikan, wa may yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, orang berakal tentunya pengen mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Telah disebutkan di sini, wa man yu'tal hikmah, barang siapa yang diberi hikmah, kefahaman tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, maka ini juga, ayat ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Nah, yang kadang-kadang talabul ilmi atau menuntut ilmu butuh pengorbanan, ya. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Nah, kadang harus menempuh jalan yang panjang. Nah, kadang harus menempuh jalan yang gelap, misalkan di malam hari, ya, atau di siang hari harus menempuh panas terik. Ya. Nah, atau bahkan mungkin menerobos hujan, ya. Dan seterusnya, butuh pengorbanan, ya. Butuh perjuangan. Nah. La yunalul ilmu birahatil jasad, karena ilmu tidak didapati dengan jasad yang santai. Ya, santai, rehat. Nah, ilmu tidak didapat dengan cara seperti ini, tetapi dengan jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh dan bersemangat, ya, berambisi untuk mendapatkannya. Enggak santai-santai. Dia banyak mutola'ah, ya, banyak membaca. Nah, waktunya kajian taklim, dia taklim. Nah, di rumah bisa dia manfaatkan dengan mendengar kajian audio, ya. Bisa dengan mutola'ah buku-buku, kitab-kitab, nah, dan seterusnya. Nah, dia manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, jika ada faedah ilmu, dia kumpulkan dalam tulisan, misalkan faedahnya ini, faedahnya ini. Ucapan para ulama dia kumpulkan, ambil kesimpulan-kesimpulan ucapan para ulama, nah, ringkasan-ringkasannya, nah, ya, yang nanti bisa dia baca kapan saja, ya, sewaktu dia mendapatkan suatu permasalahan, misalkan apa hukumnya ini, maka dia bisa membuka catatannya kembali, ya, tentang hukum tersebut. Nah, al-muhim, semangat dan bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Ya. Bukan berarti seseorang setelah selesai dia mondok, ya, selesai juga belajarnya, tidak. Nah, Bukan demikian. Nah, jalannya para ulama. Bukan demikian nasihatnya para ulama. Nah, seorang terus belajar sampai dia meninggal dunia. Nah, semangat belajar, talabul ilmi, sampai dia meninggal dunia. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima, litafaqquhi fid-din turukun wa asbabun. Bertafaqquh fid-din memiliki jalan-jalan dan sebab-sebab. Belajar agama, mendalami agama, itu ada jalan-jalannya dan sebab-sebabnya. Man akhadha biha najaha. Barang siapa yang mengambil dan menempuh jalan-jalan tersebut, najaha, maka dia akan berhasil. Wa hasala lahul fiqhat tam fi dinillah. Dan dia akan mendapatkan fikih yang sempurna tentang agama Allah. Faminha, di antara jalan dan sebab-sebabnya untuk bisa bertafaqquh fid-din, mendalami agama, minha di antaranya taqwallahi ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa bermakna apa? Ja'alul insani wiqayatan min azabillah bifi'li awamirhi wajtinabi nawahi. Takwa maknanya seorang membuat tameng dari azab Allah, ya, menjaga dirinya dari azab Allah dan siksa Allah, bifi'li awamirillah, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada makna taqwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal itu diantara jalan untuk mendapatkan ilmu. Seorang yang bertakwa, ya, dengan betul-betul takwa, dia akan terdorong untuk terus mengkaji dan mendalami ilmu. Karena bagaimana dia bisa mengetahui ini perintah Allah, itu larangan Allah. Nah, dari mana dia bisa tahu? Nah, kecuali kalau dia belajar mengkaji. Faminha taqwallah wal ikhlas fit talab. Yang kedua, ikhlas fit talab. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam belajar, ya. Walaupun ikhlas di sini bukan syarat ibtidai, bukan syarat yang harus ada di awal talab, di awal dia belajar, bukan. Bukan syarat, ya. Nah, artinya jangan seseorang, ya, mengatakan, ya, saya belum bisa ikhlas, ya, sehingga saya tidak belajar dulu, ya. Jangan. Nah, alasan dia tidak belajar karena belum bisa ikhlas, ini wasawisus syaitan. Nah, ya, demikian, karena ikhlas bukan syarat ibtidai di dalam talabul ilmi, apalagi dia awal-awal belajar. Ya, tetapi syarat na'am tatabu'i, syarat yang mengikuti. Semakin bertambah ilmunya, dia semakin tahu bahwasanya ini amalan mulia yang harus dibarengi dengan ikhlas. Nah, sehingga sebagian para ulama mengatakan, dulu kami awal menuntut ilmu bukan karena Allah. Nah, tetapi Allah enggan kecuali na'am agar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang di awal talab seseorang bukan karena Allah. Ada yang dipaksa oleh orang tuanya. Ada yang karena ya, ikut-ikutan. Ya. Atau sebab-sebab yang lain. Awalnya bukan karena Allah. Nah, tetapi beriring dengan waktu, semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya pengetahuan dia tentang agama, maka akan semakin mengerti tentang pentingnya ikhlas. Ya. Nah, sehingga dia lama-kelamaan akan ikhlas dalam talabul ilminya. Wala yuridu bihi illa wajhallahi waddarul akhirah. Ya. Ini diantara jalan-jalan dan sebab untuk mendapatkan ilmu, ya, dan tafaqquh fiddin adalah dengan taqwallah, kemudian ikhlas dalam talabul ilmi. Fala yuridu bihi illa wajhallahi waddarul akhirah. Orang yang ikhlas dalam talab, ya, dia tidak menginginkan dari tafaqquh fiddinnya atau talabul ilminya kecuali wajah Allah dan negeri akhirat. Wa minha sulukut turuq al-mustaqimah fit tahsil. Dan diantaranya juga adalah dengan cara apa? Menempuh jalan-jalan yang lurus dalam tahsilul ilm, dalam mendapatkan ilmu. Fayu'na awwala talabihi bil mukhtasarat litilkal umum wa usuliha. Yaitu dengan cara dia di awal talabnya, di awal belajarnya, yu'na, dia sibuk. Nah, sibuk dan lebih perhatian bil mukhtasarat. Menyibukkan diri dengan mukhtasarat, ringkasan-ringkasan litilkal umum, ringkasan-ringkasan ilmu-ilmu tersebut, wa usuliha, dan pokok-pokok dasar ilmu tersebut. Misalkan sedang belajar nahwu. Nah, maka belajari dulu mukhtasarat, ringkasan-ringkasannya, ringkasan ilmu nahwu. Nah, dan pokok-pokok dasarnya. Dia belajar ilmu fikih, maka dia mempelajari ringkasan-ringkasannya dulu. Nah, fikih muyassar, ya, misalkan fikih yang mudah difahami, ringkas, ya. Nah, dia belajar ilmu akidah misalkan, ya, mukhtasar, dia mengambil mukhtasar dulu, ya, usul salasah misalkan. Nah, ringkasan-ringkasan yang ringan yang bisa difahami, ya. Hifdzan wa fahman. Dia menyibukkan dengan ringkasan-ringkasan ilmu tadi, hifdzan wa fahman, baik dengan menghafalnya atau memahaminya. Dia menghafal, misalkan kalau nahwu, hafal jurmiyah misalkan, atau kalau ilmu hadis, dia hafal arba'un nawawiyah misalkan. Nah, demikian juga dia hafal misalkan usul salasah, ya, matan-matannya, ringkasan-ringkasannya, hifdzan wa fahman, menghafalnya dan memahaminya. Summa yatawassaw fiha syai'an fa syai'an. Kemudian setelah itu, setelah dia menguasai ringkasan-ringkasan ilmu tadi, ya, mukhtasarat mukhtasarat tadi, setelah itu dia bisa meluas sedikit demi sedikit, maju ke syarahnya misalkan. Nah, syarahnya yang pendek-pendek dulu, yang ringan-ringan dulu. Setelah itu syarah yang lebih luas lagi, ya, dan lebih luas lagi. Dan seterusnya, at-tadarruj, ya, bertahap. Nah, dalam menuntut ilmu, ya. Wala yazujju bi nafsihi bil maraji'il kibar fi awwali talab. Janganlah seseorang, ya, menyibukkan dirinya dengan marji'-marji' yang besar, ya, kitab-kitab rujukan yang besar. Nah, fi awwali talab, pada awal-awal belajar, ya. Baru belajar fikih, sudah langsung ke Mughni misalkan, kitab Al-Mughni, ya, referensinya madhab Hanabilah. Atau dia langsung ke Majmu' Syarah Muhadzab karya Nawawi, referensinya madhab Syafi'iyah. Nah, baru belajar pertama. Nah, ya, akhirnya bingung. Nah, apa hukumnya? Misalkan apa hukumnya kotoran hewan, najis apa tidak najis misalkan, ya, khilaf para ulama, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, ya, bingung sendiri. Nah, ya, bingung, akhirnya apa, bosan, nggak paham, nggak mudeng, akhirnya apa, dia nggak semangat lagi menuntut ilmu, ya, karena dia langsung ke mutawwalat, nah, pembahasan-pembahasan yang panjang lebar, ya. Maka penuntut ilmu pemula hendaklah dia bertahap, misalkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dia pelajari mukhtasarat, ringkasan-ringkasan yang ringan-ringan, ya. Nah, setelah itu dia melebar ke penjelasan syarah, ya. Kemudian melebar lagi, sedikit demi sedikit. Jangan seseorang menyibukkan dirinya langsung di awal dia belajar bil marajil kibar, dengan kitab-kitab rujukan yang besar. Nah, fayatashat tatadhihnuhu, sehingga apa? Ingatannya akan bercerai-berai ingatannya. Wayadi ujuhdu, bahkan akan sia-sia usahanya, ya, usahanya sampai lembur, sampai naam, ya, dia begadang semalaman. Nah, karena membuka kitab-kitab yang besar tadi, yadi ujuhdu, sia-sia usahanya, ya, karena tidak kokoh dalam ingatannya atau hafalannya. Wayadi ujuhdu fi asfaril ilm wal kutubil kabirati, sehingga sia-sia usahanya dalam perjalanannya, dalam perjalanan ilmunya, dan dalam perjalanannya pada kitab-kitab yang besar. Nah, sia-sia. Fayakhruj bila faedah, sehingga keluar dari kitab tersebut yang panjang-panjang tersebut bila faedah, tanpa faedah. Nah, ya, karena yatasyattat dhihnuhu, tercerai-berai ingatannya. Nah, adapun jika dia mulai dengan yang ringan, yang ringkas, dia hafal, ya, kemudian dia fahami, nah, sedikit demi sedikit, ya, maka ini akan lebih bermanfaat baginya, lebih berfaedah baginya, dan akan lebih kokoh dasar-dasar keilmuannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini diantara cara-cara untuk mendapatkan ilmu atau bertafaqquh biddin. Selesai dari penjelasan hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu biddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Hadis yang menjadi kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhulu.